Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ma ba'd. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, hadza wa hunaka, di sini halaman 104. Hadza wa hunaka asya'un tunafi tauhida wa taqtadi ar-riddah 'anil Islam. Di sana, kata beliau, ada beberapa perkara atau beberapa hal yang bisa menghilangkan tauhid. Jadi bisa menghilangkan tauhid seorang sama sekali. Wa taqtadi ar-riddah, dan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi ada beberapa perkara yang apabila dilakukan oleh seorang itu bisa menghilangkan tauhid akidah yang ada pada seseorang, dan bisa mengeluarkan seorang na'am dari agamanya, dari keislamannya. Yang pertama adalah al-awwal su'udzoni billah. Yang pertama adalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah asani al-istihza'u bisyai'in fihi dzikrullah. Yang kedua adalah al-istihza', mengolok-olok atau merendahkan sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasa lainnya mengolok-olok atau merendahkan syariat. Ini bisa menghilangkan akidah seseorang dan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Yang pertama adalah al-awwal su'udzani billah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatun min sifatil munafiqin wal kafirin. Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat asli atau sifat dasar dari sifat-sifat orang munafik dan orang-orang kafir. Maka oleh sebab itu, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperbolehkan ada pada seorang muslim. Karena sifat ini bisa menghilangkan atau mengurangi tauhid yang ada pada seorang. Kata muallif di sini, fasu'udzani billah khatirun. Maka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah perkara yang mengkhawatirkan, yang membahayakan. Li'anna husnadzanni billah min wajibati tauhid, wa su'adzanni bihi yunafi tauhid. Dikarenakan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk dari konsekuensi konsekuensi atau kewajiban-kewajiban tauhid. Adapun berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menafikan tauhid, menghilangkan tauhid. Dan banyak sekali bentuk-bentuk su'udzon kepada Allah, nanti yang disebutkan oleh muallif. banyak sekali bentuk-bentuk ya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa Allahul munafiqin annahum yadhunnuna bihi ghairal haqq. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati, telah memberikan gambaran kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat dasar mereka. Sifat dasar orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka adalah manusia yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu orang-orang munafik, orang-orang kafir, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dhannal jahiliyah, seperti buruk sangkanya orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah kami memiliki andil, boleh campur tangan ya, pada urusan ini? Itu dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah. Katakanlah, seluruh perkara itu, seluruh urusan syariat ini, kullahu lillah, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadhunnuna billah dhannal yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang kafir berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti buruk sangkanya orang-orang jahiliyah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat buruk, jadi sifat-sifat orang-orang kafir adalah mereka sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bentuk buruk sangka mereka kepada Allah. Wa akhbaru anhum fil ayatil ukhra annahum yadhunnuna bihi dhannasu. Dan Allah Subhanahu wa taala pula mengkhabarkan, memberitahukan tentang mereka pada ayat yang lain bahwasanya mereka berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billah dhanna sau alaihim da'iratus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dan azab atau siksaan yang akan dialami oleh orang-orang munafik di akhirat kelak itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang kafir secara umum. Dan mereka diletakkan di kerak atau di dasar neraka jahannam. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, sifat jahannam itu darokat, berbeda dengan surga. Kalau surga itu darojat, semakin ke atas surga itu semakin nikmat, semakin besar kenikmatannya. Dan yang paling nikmat dari surga adalah Jannatul Firdaus. Ya, Jannatul Firdaus. Pintu-pintu surga itu banyak. Disebutkan dalam sebagian riwayat ada 8 pintu surga. Ada pintu surga namanya Ar-Rayyan bagi seorang yang banyak berpuasa semasa hidupnya. Ada pun sifat neraka disebutkan itu darokat. Dia ke bawah. Semakin ke bawah siksaannya semakin dahsyat, semakin besar, semakin pedih. Dan yang paling ringan dari siksaan neraka adalah apa yang dialami oleh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Tatkala beliau dipakaikan sandal dari neraka, itu membuat naam dirinya, ya, membuat otaknya mendidih. Padahal Abu Talib berada di atas api neraka Jahannam. Ini saja naam membuat dirinya tersiksa, dan dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling besar siksaannya. Padahal naam ada yang lebih besar dari itu, yaitu dari kalangan orang-orang munafik. Ya, fi darkil asfali minan nar, mereka dikerak atau di dasar neraka Jahannam. Na'udzubillahi minan Jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik mereka sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan menampakkan permusuhan kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Mereka menampakkan secara zahir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di hati mereka menyimpan kebencian yang sangat dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan Islam. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaul munafikin, nama-nama orang munafik. Dan itu diketahui oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Oleh sebab itu beliau digelari dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Karena beliau diberitahu langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja nama-nama orang-orang munafik satu persatu. Beliau mengetahuinya. Dan sebagian sahabat melihat qarinahnya, kalau sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu tidak mau menyolati orang itu, ya, sebagian para sahabat beristidlal, ya, beristinbat kalau orang itu termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda keadaan munafik di zaman ini. Ya, kalau di zaman Rasulullah mereka sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, takut mereka menampakkan kebencian mereka dengan Islam. Tapi berbeda keadaannya dengan zaman ini. Banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, bahkan mengaku dirinya tokoh, ya, agama, mengaku dirinya ustadz, tapi kenyataannya, lisannya, ya, sering mencelah sunnah-sunnah Rasulullah dalam keadaan dia berilmu tentangnya. Dia mencelah, ya, ajaran-ajaran Islam. Dia mendukung, ya, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Agung-agungkan, dia puji-puji orang kafir. Ini keadaan orang-orang munafik di zaman ini, terang-terangan, ya, memusuhi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, terang-terangan memusuhi, ya, orang-orang yang memegangnya, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikin wal musyrikat, dan juga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan menyisa orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Allahina billah dhanna sau, di mana mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini Allah sebutkan, Allah gambarkan, Allah terangkan kepada kita di antara sifat dari sifat-sifat orang kafir dari kalangan orang-orang munafik, orang musyrikin adalah mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau, dan atas mereka Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan kepada mereka sekian banyak kejelekan-kejelekan, buruk sangka. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, menjauhkan dari rahmat Allah jalla wa ala. Wa addalahum jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka, untuk orang-orang kafir itu jahannam, neraka jahannam. Wasa'at masirah, di mana neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Qala al-Imam an-Qayyim fi tafsir al-ayah al-ula, berkata al-Imam an-Qayyim rahimahullah di dalam menafsirkan ayat yang pertama, yaitu yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fussira hadha dhann alladhi la yaliku billah bi annahu subhana la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayad mahillu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mentafsirkan ayat yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 154, ditafsirkan buruk sangka ini alladzi la yaliku billah, yang itu tidaklah pantas disematkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi annahu subhana la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayad mahillu. Di antara bentuk buruk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya, dan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang, akan punah, akan lenyap. Wa annahu yaslimahu lil qatl, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari pembunuhan, kematian. Wa anna ma asabahum lam yakun biqada'ihi wa qadrihi wala hikmalahu fih. Di antara bentuk buruk sangka orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya apa yang menimpa mereka itu bukan dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hikmahnya padanya. Fa fusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari ayut ayatimma amra rasulah. Mereka mengingkari hikmah, mereka mengingkari takdir, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan rasulnya. Jadi ini di antara bentuk-bentuk berusangkahnya orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Pada tempat yang lain mereka berburuk sangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan, tidak akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun, mereka mengatakan za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna Thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menggambarkan tentang buruk sangkanya orang-orang kafir. Zaman alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka, kata za'ama ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang negatif, yang tidak baik. Orang-orang kafir, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala." Katakanlah tentu. "Wa rabbi," dan demi Rabbku, "latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Sudah barang tentu kalian akan dibangkitkan kembali setelah kematian kalian, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Ya, adalah perkara yang mudah. Dan di antara pula buruk sangka orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka merasa bahwasanya kebatilan itu akan menang. Ya, kebatilan itu akan menang. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-haq, kebenaran itu akan hilang. Ini pula di antara bentuk buruk sangka orang-orang kafir. Dan di antara bentuk buruk sangka yang lain, nah, yang ada pada seorang dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya, wa aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna sau fi ma yahtasu bihim wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada dirinya, pada apa yang mengenai dirinya, dan pula mengenai orang lain. La yaslimu min dzalika illa man arafa Allah wa arafa asma'ahu wa sifatihi wa maujiba hikmatihi wa hamdihi. Hampir-hampir tidak ada yang selamat dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas keadaan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah, mayoritas manusia itu dalam keadaan atau sering mudah berburuk sangka kepada Allah. Hampir-hampir tidak ada yang selamat kecuali yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menutup kemungkinan, ya, terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan orang yang sudah mengenal sunnah, ya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak terasa apakah dia sengaja atau tidak, terkadang lisannya berkeluh kesah, atau bisa dilihat dari gerak-gerik tubuhnya yang menampakkan ketidaksukaannya, ketidakridhoannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu menimpa dirinya atau menimpa atau terkait dengan urusan dia dengan orang lain. Banyak sekali dari kalangan, ya, kaum muslimin yang apabila dia mendapatkan hal yang tidak baik, naam, takdir yang tidak baik, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu bentuknya niyahah, ya, meratap. Ini pula bentuk seorang itu, ya, tidak ridho, ya, tidak suka. Secara tidak langsung dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan cobaan dengan diwafatkan salah satu dari keluarganya, apakah itu orang tuanya, apakah itu anaknya, ya, sehingga dia na'am berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebihan ya di dalam meratapinya, sampai-sampai na'am mencabik-cabik ya na'am baju, merobek-robek baju ya, atau mencabik-cabik rambut. Ini bentuk-bentuk niyaha ya, bentuk-bentuk niyaha, atau teriak-teriak ya, ini juga bentuk niyaha. Bukan berarti seorang ketika ditinggal salah satu dari anggota keluarganya tidak boleh sedih, boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati na'am anak beliau ya, Ruqayyah ya, dan juga na'am anak beliau yang lain, beliau menangis ya, keluar air mata na'am di mata beliau. Ini dilihat oleh para sahabat ya, dan beliau menyebutkan itu adalah air mata rahmat ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia dalam bentuk ya tabiat manusia, dan itu adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang diberikannya kepada keluarganya. Boleh seorang menangis ya, sedih kalau ditinggal ya keluarganya, akan tetapi ya, tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan ya, menangis sampai teriak-teriak, lompat-lompat ya. Sebagian orang ketika ditinggal mati keluarganya ya, lari ke ranjang langsung melompat-lompat, teriak-teriak, langsung cabik-cabik rambut, baju dirobek-robek. Maka yang seperti ini adalah bentuk niyaha, meratap, dan ini termasuk dosa besar ya, meratapi mayit yang sudah meninggal itu termasuk dosa besar. Maka hendaklah apabila ada orang yang seperti ini, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan ya, kita ikhlaskan dan kita doakan ya, semoga ya yang sudah mendahului kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa Ala, dan ditempatkan ya di dalam surganya di akhirat kelak. Dan bentuk yang lain misalnya, dan banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama ya, contoh-contoh dari buruk sangka seorang kepada Allah. Faman qanata min rahmatihi wa ayyasa min rauhihi faqad dhanna bihi dhanna su. Di antara bentuk buruk sangka seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah ya, maka sungguh dia termasuk orang yang berburuk sangka kepada Allah. Ini juga termasuk buruk sangka, tak kala seorang itu putus asa ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesimis. Nah, ini ya, tidak diperolehkan ada pada seorang ya, merasa ya dia banyak dosa ya, sehingga dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni lagi dosa-dosanya. Maka ini bentuk ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang asrafu 'ala anfusihim, yang telah na'am berlebihan, yang telah menzalimi diri-diri mereka, yaitu dengan cara menjerumuskan dia pada perkara-perkara maksiat. Dan zalim itu disebutkan oleh para ulama ada tiga bentuk. Yang pertama, zalim kepada Allah Jalla wa'ala dengan kita menyekutukan Allah ya, melalaikan kewajiban-kewajiban. Nah, ini bentuk kita zalim kepada Allah. Zalim yang kedua adalah zalim kepada makhluk ya, zalim kepada makhluk. dengan kita mengambil barang orang lain tanpa hak, ya, mencelah, mengumpat, mencaci maki orang lain, ini juga bentuk zalim kepada orang lain. Naam, menyakiti, memukul orang lain juga termasuk zalim kepada orang lain. Mengambil barang milik orang lain tanpa hak, tanpa izin, tanpa ridho dari pemiliknya, juga ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Naam, ya, bermuamalah, naam, tidak jujur, ya, menipu, juga ini termasuk zalim kepada orang lain, dan banyak bentuk-bentuk yang lainnya dari zalim terhadap orang lain. Ada juga bentuk zalim itu terhadap diri sendiri, ya, seperti seorang yang menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang bisa membinasakan dirinya. Nah, seorang yang minum khamr, ini zalim terhadap diri sendiri, ya, bisa memudaratkan dirinya, ya, membuang-buang harta, dia harus mengeluarkan sekian uang untuk membeli khamr, minuman-minuman yang memabukkan, belum lagi dia terjatuh ke dalam dosa, belum lagi akan merusak tubuhnya. Nah, begitu juga bentuk zalim terhadap diri sendiri. Tak kalah seorang itu naam memakai, ya, obat-obatan terlarang, ya, begitu juga merokok, itu juga termasuk, ya, seorang mendzalimi dirinya. Ya, dia sudah mengeluarkan uang sekian banyak, ya, setiap hari dia keluarkan, belum lagi akibat berikutnya merusak tubuhnya, ya, dengan memasukkan asap ke dalam tubuhnya, merusak paru-parunya. Nah, banyak, ya, kemudaratan yang lainnya dan bentuk-bentuk yang lainnya, ya, dari seorang itu mendzalimi dirinya sendiri. Maka barang siapa yang merasa putus asa dari rahmat Allah karena dia sudah mungkin terlalu banyak kedzaliman yang ia lakukan, ya, maka ini termasuk, ya, su'udzani billah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diantara na'am buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah waman jawaza alaih ayu'adziba awliya ma'ihsanihim wa ikhlasihim wa yaswi bainahum wa baina a'da'ih faqad dhanna bihi dhanna saw. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa wali-walinya, ya, bersamaan dengan kebaikan dan keikhlasan mereka, dan barang siapa juga yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan mereka dengan musuh-musuh Allah, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Nah, jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, ya, akan mengazab orang-orang yang bertakwa, ya, dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, itu tidak mungkin. Ya, dan sebaliknya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, akan meninggikan derajat mereka, akan menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk su'udzan berikutnya, wa man dhanna annahu yatruku khalqahu suda mu'attilin 'anil amri wan nahi wala yursalu ilaihim rasulahu wala yanzilu 'alaihim kutubuhu atau kitab kutubahu bal yatrukuhum hamalan kal an'am faqad dhanna bihi dhanna saw. Di antara bentuk buruk sangka manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. La yursilu ilaihim rasulahu. Barang siapa pula yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus, ya, rasulnya kepada mereka dan tidak menurunkan kitab-kitabnya, bahkan membiarkan manusia seperti binatang, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini diantara bentuk berikutnya dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia begitu saja, ya seperti binatang. Perhatikanlah binatang. Ya, kerjaannya makan, minum, tidur, buang ya kotoran. Besoknya gitu lagi, makan, minum, buang kotoran gitu aja. Ya. Ini kehidupan binatang. Apakah manusia seperti itu? Dibiarkan begitu saja? Ya, tidak sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia, yang besar. Ya, Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini manusia secara umum ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah. Ya, dalam rangka untuk beribadah, bukan untuk bermain-main. Bukan untuk ya berpoya-poya. Bukan untuk perkara yang sia-sia. Makan, minum, tidur, besok begitu lagi, tanpa adanya perintah dari Allah, tanpa larangan dari Allah, tidak demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dalam waktu atau ya rentang yang sementara, ya, tidak lama. Ya, kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya. Nah, dan umur umat Rasulullah, ya, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata di bawah 100 tahun, berkisar antara 60 dan 70. Ya, a'maru ummati baina 70 wa 60 wa aqallu ma yujawwazu dzalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu antara rentang 60 dan 70 tahun, dan sangat sedikit sekali yang melampaui itu. Ya, sangat jarang yang sampai 80, 90 atau 100 atau lebih dari itu. Ya, rata-rata itu 60-70. Ya, perhatikanlah kalau kita ke kuburan. Ya, kalau kita ziarah kuburan tuh perhatikan nisan-nisan itu. Ya, kebanyakan itu di bawah 60-70. Jarang yang kita lihat ya, kalau kita hitung 80 tahun. Ya, 90 tahun, 100 tahun itu jarang sekali. Ya, rata-rata di bawah 60-70. Jadi kalau umur kita sudah sekarang mungkin 50, 55 atau hampir 60, ya hendaklah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terlalu panjang angan-angan. Ya. Nah, itu sudah alarm. Ya, alarm dari Allah Subhanahu wa taala, umur kita sudah mendekati ajal, keumuman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan berarti yang mudah itu aman-aman saja, santai-santai saja, tidak demikian. Ya, karena setiap manusia sudah diberikan umur masing-masing. Kalau sudah sampai waktunya, maka dia akan dicabut nyawanya. Ya. Akan dicabut nyawanya. Kalau dia ditakdirkan mati muda, mati muda. Kalau dia ditakdirkan mungkin berumur 45 tahun, sekarang berumur 40 tahun, 5 tahun lagi ya umur dia. Kalau dia ditakdirkan mati remaja, umur belasan tahun meninggal, dia akan mati remaja. Kalau dia ditakdirkan mati dalam keadaan anak-anak, dia akan meninggal. Nah, ya. Umur itu rahasia Allah. Ya, rahasia Allah, kita tidak ada yang mengetahuinya. Kapan kita diwafatkan, di daerah mana kita diwafatkan, seperti apa kita diwafatkan, itu rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Apakah kita meninggal dalam keadaan sehat atau sakit? Apakah kita meninggal di darat, di laut? Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian. Nah, karena itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang menyangka bahwasannya manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, maka ini diantara bentuk buruk sangka seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.